kita berpisah, rintih asmara kian berubah. Tiada lagi mengharap, tiada lagi belai yang menjamu. Semua telah berakhir, ketenangan hidup menyinariku. Keperitan cinta terlerai sudah, tabahkanlah hati duka dan berduri. Aku mengenali siapakah diriku yang menyinariku. Keperitan cinta terlerai.